Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ya Kang, nyong ada cerita maning. Wong ora saking lucune dadi nyong cerita wis guyu-guyu dhewek ya. Oh, alah rumah wi. Kowe dadi anak bapak-bapak. Geting banget karo sing jenengan anak e, Kang. Getinge nang apa? Lah wong ana dua anak, gak ana kelalenan banget. Temenan jan kelalenan banget yakin. Lah iki saking kelalene gemen tau disengi nang biyunge maring Purwokerto. Barang ngudul terminal Purwokerto ditinggal biyunge maring kamar mandi, maring WC umum. Bocah balik dewek. Orang kayak mutan nak lunga maring Purwokerto karo biyunge. Oh, alah, jajal yo. Iliki bae. Kaya ngapa kasus terbaru nih? Bapak kelah. Kau kan terus balik sekolah, pantas terus balik tinju. Balik sekolah kau nangis. Nangis siapa jam nih? Gurunya mati apa kau? Bapak kelah, jom pergi to main nang bu guru. Main nang apa? Kau nakal kau dah, masa guru-guru belum to main muridang, orang nakal sih. Kau saru kau mesti nang kelas kau saru mesti kau. Kau mesti lagi diulang guru nang ngimi-ngimi guru nang kau mesti kau. Jom kaya kau pak lah, jom ada di sana banyak pak. Jom ada kerja kau macam di sana banyak lah. Kau to main nang apa kau? Lah jom ditakoni, jom nanti jawabannya kau jom to main pak lah guru nang. Kita kau ni apa nak guru nek? Kita mau kan ceritanya pelajaran IPS lah. Lah mau dibulang gambar peta nak guru nek? Yang kita kau ni nak guru nek? Di mana kalau tak pulau Kalimantan? Lah mau nyong orang ngerti, gune nang dia nyong mau orang ngerti ya? Mau orang pak, mau pak, mau orang salah, mau orang ngerti. Lah nyong kok ana terus dibawa main nang guru ne. Jadi mau nyong ora tau sinau, jare nang guru ne. Lah kok dasare mau bengi sinau apa ora kok mau bengi? Ya sinau wong bapake ben ngerti ya. Nyong to main bae lo lajan. Ono to main kepriwe? Lo kena-kena mau bengi wis sinau. Kok malah ngatek kulo Kalimantan letake orang ngerti nang digone. Mulane maning-maning nak gelap apa gua jek gelap makan aja sembarangan dia mau temen jajal kan membeli 20 kali makan nanti mau bengi jajal dia mau temen nanti letak ke ini jelas nanti orang nanti inang awas gua jadi bapaknya nyong pada baik bodohnya karo nyong pokoknya ditakoni gua letak 10 kali makan aja petak gue nanti nyong nanti jawabannya jadi nyong orang hilang 60 kali makan pak lah kan bapaknya tadi jadi orang hilang 60 Kalimantan ya bes. Jadi orang hilang 60 Kalimantan terlalu terus ada orang yang tinggungin mudah deh. Oh kayak gue ya. Jadi lu pula jalan peta ini mau ya. Ya bes. Orang bapak bisa cepet-cepet menang aja nangis baik. Sudah apa ngasih untuk sanggul disini keh. Sanggul jangan mie, jangan menlok, karo. Jangan gunung gadul ya. Walajan. Mendingan aku sanggulnya kayak gue baik dan kayak mulutan baik karep-karepe dan bisa ngulih duit ngejel ya pak sewa parung ngewu kena ngutuku cilok karep batagor lah dan bisa ngulih kerjaan kangkung baik jangan mie baik mendingan dan kayak raja ban baik awan dari kerjaan wis kang kayak kasus pertama. Di mata ramane pancen janke bocah terkenal kelalenan banget. Tapi ya anggar kasusnya kayak Miki janjane sing bodoh ramane apa anak ya. Oke, kayak sudah berlalu ya. Sekarang berlanjut. Keesokan harinya bocah iki jam 6 wis standby arep mangkat sekolah. Jajal teliki kayak apa yo. Pak bapak nang pamitan. Rendi. Arep sekolah ya, jan. Kok enggak biasa jam 6 siang jatah ini mangkat sekolah, kok. Nah, tak kali marin, Dek. Gua arep sekolah. Acak lalenan maning gue dulu, kudu. Gua sekolah Wis, loro. Temenan gue sono nang sing kelalen. Ornana, Pak, setipe tegak, Pak. Garisane tegak, Pak.